فتح المجيد شرح كتاب التوحيد كرياء الإمام مان بن حسن آل الشيخ رحمهم الله. وما ها هنا موصولا ليس إلا, dan ma di sini adalah ma mausulah, tidak ada lain, tidak ada kemungkinan lain. Ma di dalam hadis, a'udhu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ma khalaq, ma di situ ma mausulah, sehingga maknanya a'udhu bi kalimatillahi tammat min syarril ladhi khalaq. Ma mausulah, dari yang Allah ciptakan. Disebutkan demikian karena ahlul bid'ah dari Mu'tazilah dan Qadariyah wa man naha nahwahum untuk menguatkan kebid'ahan mereka. Mereka takwil-takwilkan yang semacam ini. Kata mereka, ini manafiyah, penafian. Min syarri ma khalaq, yakni min syarri la khalaq. Artinya Allah tidak menciptakan kejelekan itu. Karena bagi mereka, kejahatan dan seluruh kejelekan itu di luar ciptaan Allah, bukan takdir Allah, bukan ciptaan Allah. Allah tidak berkehendak, Allah tidak menciptakan semua itu. Allah hanya menghendaki, Allah hanya menciptakan yang baik-baik saja. Nah, kemudian nusus yang membantah mereka, mereka takwil-takwilkan. Semacam ini jelas membantah mereka. Alladhi khalaq, min syarri alladhi khalaq, min syarri ma khalaq. Dari kejelekan syar ma khalaq, manafia kata mereka, yang itu tidak diciptakan oleh Allah. Makanya ditafsirkan oleh Syekh Abdul Rahman naqlan minal musannif al-imam Sulaiman bin Abdullah rahimahullah, laisa illa, gak ada kemungkinan lain, ma mausula saja di situ. Serupa dengan itu ayat di An-Nas, Al-Falaq, maaf. Ketika Allah katakan min syarri ma khalaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Hanya saja karena mereka sahibul lisan, mereka ngerti untuk supaya sesuai dengan hawa nafsu dan kemauan mereka, mereka katakan terkait ayat syar di situ nakiroh, min syarrin ma khalaq, sehingga yamshi, bisa sesuai dengan yang mereka kehendaki. Min syarrin ma khalaq manafiyah, dari segala kejahatan yang itu tidak diciptakan oleh Allah. Karena kalau mereka katakan min syarri ma khalaq, syar mudhaf, diidhafahkan kepada ma mausulah, min syarri alladhi khalaq, sama dengan ayat ini, dengan hadis ini. Dan itu gak akan sesuai dengan yang mereka inginkan. Makanya kata mereka syarrin di situ di ayat nakiro, min syarrin ma khalaq. Kalau seandainya nakiro, yamshi, yang memang bisa diarahkan seperti yang mereka mau. Tapi ayat mutawatir dinukilkan kepada umat ini mudhaf, min syarri ma khalaq. Kita berlindung diri kepada Allah Rabbul Falak dari segala kejahatan yang Allah ciptakan. Ma mausulah. Makanya perkara bahasa sangat sensitif. Mereka bisa otak-atik nusus dari Quran maupun Sunnah untuk berjalan sesuai kebid'ahan mereka. Dengan kaidah-kaidah nahwu, dengan balaghah, dengan sastra, dengan ini. Nah, syayatin. Makanya hatta bahasa pun, hatta dalam bahasa perlu difahami dan dipelajari dengan penjelasan para ulama sunnah, dengan bimbingan para ulama sunnah. Bahaya kalau enggak. Makanya banyak-banyak dari ulama ulughah, dari ulama bahasa, kebanyakan mereka terjerumus dalam i'tizal. Mereka-mereka mu'tazilah, Zamakhsyari, Ibn Aqil, fulanu fulan, banyak. Sedikit dari mereka yang alal jadah, yang selamat dan istiqamah ala manhaj salaf. Di antara mereka yang ma'ruf tentunya di yang terdepan ya Imam Syafi'i, karena beliau hujjah dalam bahasa. Perkataan beliau itu dijadikan hujjah dalam masalah bahasa karena kefasihan beliau. Kemudian Imam Ahmad Ibnu Khalil, atau kebalikannya Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi, Syekhnya Sibawai. Kemudian Imam Al-Asma'i, Abu Imam Al-Harawi. Ini beberapa a'immah yang dikenal ala sunnah dengan kealiman beliau atau keilmuan beliau terkait bahasa. Wailah, kamu tahu kebanyakan orang bahasa terjerbak di dalam madhab i'tizal. Ini dari sisi bahasa, otak-atik Quran, ayat, begini, begitu. Naam. Walaisa al-muradu bihal umum al-itlaqi. Dan yang dimaukan pula min syarri ma khalaq, bukan umum secara mutlak, dari segala kejelekan, dari segala yang Allah ciptakan. Bukan itu maksudnya. Balil murad at-taqyidul wasfi. Tetapi yang dimaukan taqyid wasfi, sifat yang dibatasi. Wal makna min syarri kulli makhluk fihi syarr. Sehingga maknanya kamu berlindung diri kepada Allah dari setiap makhluk yang memang ada padanya kejelekan itu, ada padanya kejahatan. La min syarri kulli ma khalaqahu Allah. Kamu tidak berlindung diri kepada Allah dari semua kejelekan yang Allah ciptakan, makhluk yang Allah ciptakan. Karena dari beberapa ciptaan Allah sama sekali tidak ada kejelekannya. Dari beberapa makhluk ciptaan Allah tidak ada kejahatannya sama sekali. Tidak ada syarnya. Fa innal jannah wal malaikata wal anbiya laisa fihim syar. Surga enggak ada syarnya. Malaika enggak ada syarnya. Anbiya mursalin enggak ada syarnya. Maka enggak tepat kalau dikatakan secara umum semua, pokoknya dari kejahatan semua yang Allah ciptakan. La. Taqyid wasfi. Dibatasi. Kejahatan yang kamu minta perlindungan kepada Allah darinya, kejahatan makhluk yang memang ada padanya kejahatan, yang berpotensi untuk menimpakan kejahatan itu kepadamu. Nah, sementara malaikat, para nabi, aulia Allah, orang-orang soleh, para ulama, a'imma, la yutasawwar minhum syarr. Bahkan tidak terbayangkan untuk menimpakan kejahatan kepadamu. Wa syarru yuqalu ala syai'ain, ala al-alam wa ala ma yufdi ilai. Karena kejahatan atau syar itu disebutkan pada dua perkara, sesuatu yang menyakitkan kamu atau mengantarkan kamu kepada sakit. Pada akhirnya kamu bisa sakit. Dan itu semua termuliakan darinya para anbiya, para mursalin, wa ashabuhum, dan para malaika. Nah, qawlu lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dhalik. Maka kalau dia baca itu tidak akan termadharatkan sampai dia tinggalkan tempat itu. Sampai dia tinggalkan tempat itu. Makanya perlu selalu dijaga dan diamalkan setiap kali kamu singgah dan masuk ke suatu tempat. Subhanallah, enggak tahu kamu apa yang terjadi di situ. Dari syayatin, dari ini, dari itu, kejahatan yang berpotensi untuk menimpakan sakit padamu. Entah itu ular, entah itu binatang buas, entah itu syayatin, entah itu sihir, entah Allah. Yang jelas, dari segala kejahatan yang ada padanya kejahatan, tiap kali kamu masuk singgah di tempat itu, berlindung dirilah kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Telah lalu pembahasan bahwa dengan ini berlindung diri dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, ditafsirkan itu dengan Quranul Karim, ditafsirkan pula dengan kalimatullah kauniyah wa syar'iyah. Wow. Menunjukkan bahwa kalimat sifat Allah dan sifat Allah bukan makhluk. Karena berlindung diri kepada makhluk enggak boleh syirik. Padahal Rasul ajarkan dalam hadis ini berlindung diri kepada sifat Allah. Kalimat, kalam, pembicaraan atau kata-kata adalah sifat Allah. Makanya hadis ini salah satu dalil ulama sunnah yang menyebutkan bahwa Quran itu bukan makhluk. Karena kalamullah bukan makhluk, Rasul berlindung diri kepadanya. Seperti dalam hadis ini, a'udzu bikalimatillah. Aku berlindung diri dengan kalimat-kalimat Allah. Serupa dengan itu, apa yang Rasulullah SAW ajarkan pula bagi orang yang sakit untuk memegang tubuhnya daerah yang sakit lalu berdoa, a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Aku berlindung diri kepada Allah, kepada kemuliaan Allah. Aku berlindung diri kepada kemuliaan Allah, kepada kudratnya, kekuasaannya, dari segala kejelekan yang aku dapati atau segala kejelekan yang aku khawatirkan. Di sini kamu juga berlindung diri kepada sifat Allah. Izzah, sifat Allah. Karena Allah Aziz namanya. Kudrat juga sifat Allah, karena Allah Qadir. Allah ala kulli syai'in qadir. Dengan demikian, muallif ketika mengatakan bab minasyirki, termasuk syirik, al-isti'adzatu bighairillah, isti'adzah meminta perlindungan kepada selain Allah. Kalau kamu ditanya, lah ini kan sifat Allah, bukan Allah. Bagaimana kamu jawab? Berarti syirik seperti mu'alif sebutkan, Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahmatullah alaih mengatakan termasuk syirik meminta perlindungan kepada selain Allah. Di sini bukan Allah. Maka kamu jawab, kamu katakan yang dimaukan mu'alif Allah atau sifat-sifatnya. Karena sama, kamu berlindung diri kepada Allah atau berlindung kepada sifatnya itu sama, boleh, masyru'. Kedua-duanya disyariatkan sebagaimana hadis. Dan oleh sebab itu pula, karena dia bukan makhluk, sifat Allah, boleh pula kamu bersumpah dengan Allah atau dengan sifatnya. Kamu katakan wallahi, wabillahi, watallahi, Allah. Apa kamu katakan wa izzatillah, wa kalamillah? Boleh, labas. Karena dia bukan makhluk. Sumpah yang dilarang kan sumpah dengan makhluk, sementara sifat Allah bukan makhluk. Boleh kamu warahmatillah, begini-begini kamu katakan dalam sumpahmu, dan seterusnya. Boleh kamu bersumpah dengan menyebut salah satu dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal kalau ayat, ayat itu kalamullah bukan? Kalamullah. Kalau boleh enggak kamu atau seseorang mengatakan wa ayatillah, demi ayat Allah aku bersumpah. Boleh? Boleh apa enggak? Boleh. Mutlak. Tergantung. Kalau yang kamu inginkan dengan ayat adalah ayat syar'iyah, maka boleh. Ayat-ayat syar'iyah, naam, itu bukan makhluk. Karena ayat Allah ada dua, ada ayat syar'iyah, ada ayat kauniyah. Bulan, bintang, ada ayatullah, bukti dari kekuasaan Allah. Bumi, gunung, manusia, binatang, semuanya ayat, tanda dari kebesaran Allah. Kalau yang dikehendaki ayat di sini ayat kauniyah, kamu katakan wa ayatillah yang ada di alam ini, haram. Tidak boleh, syirik bersumpah dengan makhluk. Tinggal yang terakhir, bersumpah dengan makhluk. Bersumpah dengan makhluk. Astagfirullah, kok bersumpah? Meminta perlindungan kepada makhluk. Isti'adzah kepada makhluk. Jika makhluk tidak mampu untuk melakukan apa yang kamu mintakan kepadanya di luar kapasitas makhluk, perkara itu betul-betul di luar kemampuan makhluk, maka itu haram, syirik untuk kamu mintakan padanya. Karena tidak akan ada tidak akan ada yang melindungimu, yang menjagamu, dari berbagai kejelekan dan kejahatan yang hanya dikuasai oleh Allah, ya kecuali Allah yang bisa melindungi. Seperti kejahatan syaitan ini, jin dan syayatin, nah, apa yang bisa melindungimu dari mereka kecuali Allah. Makanya musyrikin dahulu dicela oleh Allah karena meminta perlindungan kepada para jin, pembesar para jin. A'udzu bisayyidi hadzal wadi. Karena ketika itu perkaranya di luar kemampuan makhluk untuk bisa melindungi, hanya Allah yang mampu. Begitu pula meminta perlindungan kepada orang-orang yang sudah mati di dalam kuburnya, karena mereka gak akan bisa memberimu manfaat, perlindungan, keamanan, tidak bisa pula menimpakan madarat kepadamu. Di luar kemampuan mereka, mereka gak bisa apa-apa. Nah, kalau mereka mampu, gak usah nunggu ngelindungi kamu, ngelindungi dirinya dulu. Siapa mau dikubur kalau dia belum mati dan punya kekuasaan misalnya? Siapa mau disirami tanah? Dia akan nolak dan berontak. Apa ini? Gak mau dia. Walhasil termasuk dari syirik meminta perlindungan kepada amwat, orang-orang yang telah mati. Tinggal perkara meminta perlindungan kepada makhluk pada sesuatu yang memang mampu untuk dia lakukan, bisa dan dalam kapasitas dia. Makanya di dalam hadis dari Abu Hurairah di Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW terkait fitnah, kalau di zaman fitnah terjadi, nasallallahu al-afiyah, Rasulullah katakan, faman wajada min dhalika malja'an falya'udh bihi. Yang bisa mendapati perlindungan dari kalian, yang bisa mendapat suaka, nah, dilindungi, maka hendaklah dia berlindung padanya. Ini zaman fitnah, pembunuhan ini seperti di beberapa negeri, pembantaian, kehormatan, harta ini, keadaan yang carut marut, tembak-tembakan, perang saudara nggak ada ujung pangkalnya. Orang dalam keadaan ketakutan. Dia ingin selamat dirinya, anak istrinya. Rasul katakan yang bisa mendapat malja, perlindungan, falyaud. Minta perlindungan ke sana. Misalnya saja kalau di dunia kita sekarang realitanya, kamu minta perlindungan ke kedutaan atau konjen apa? Konsulat jenderal atau perwakilan negara tertentu, terutama negaramu sendiri, masuk ke sana minta perlindungan, dilindungi. Nah, kamu akan dikawal dengan tentara resmi ini itu sampai ke bandara misalnya, untuk dipulangkan, dievakuasi dengan aman insyaallah. Dan bisa mereka lakukan memang kan, mereka punya persenjataan lengkap mereka ini itu. Dan Rasul anjurkan, falyaud bihi, berlindunglah ke sana. Karena kalau kamu sendirian, gak akan bisa kamu keluar dari makzak dari kesulitan, dibombardir, ditembaki, di ini itu, kamu diteror. Nasallallahu alaihi wasallam. Demikian pula beberapa kasus lain yang menunjukkan orang itu boleh meminta perlindungan kepada makhluk sesamanya jika memang itu mampu dan bisa dia berikan perlindungan. Nah, yang berlindung kepada Ummu Salamah minta perlindungan untuk dilindungi, dan orang segan, gak akan berani mengganggu karena diketahui telah masuk dalam jaminan atau keamanan dari Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah masalah ketergantungan kalbu. Maka tidak boleh kalbu itu bergantung kepada selain Allah. Hatta dalam sesuatu yang makhluk bisa lakukan, tapi kalbumu tetap hanya bergantung kepada Allah. Kamu yakin hanya Allah yang maha kuasa. Kalau Allah kehendaki keselamatan bagimu, kamu akan selamat. Tidak akan ada siapapun yang bisa mengganggu. Nah, ketergantunganmu dan kamu berharap itu kepada Allah, ada sebab saja. Asbab, atau orang bilang ikhtiar kamu untuk selamat. Kamu minta perlindungan ke tadi, ke kedutaan kah, atau orang kuat, dan yang semisalnya. Nah, itu yang terakhir di dalam bab termasuk syirik meminta perlindungan kepada selain Allah. Fafihi masail dalam bab ini. Al-ula tafsiru ayatul jin, penafsiran ayat al-jin dan telah lalu. Wa annahu kana rijal minal insi yaudhuna birijal minal jin. Zaduhum rohako, apa makna zaduhum, kembalinya ke jin atau manusia dengan masing-masing makna pada rohako. Kalau kembali kepada jin, maka jin menambah manusia takut padanya, semakin diinjak, semakin dihinakan. Atau kalau itu dari manusia, zaduhum rohako, maka rohako itu tughyanan, semakin jin itu melampaui batas merasa kuat dan diibadai, dituhankan selain Allah. Athaniyah kaunuhu minasyirk, bahwa itu berlindung kepada selain Allah syirik. Athalitha istidlalu ala dhalika bilhadith, karena ulama yastadillun bihi ala anna kalimatillah ghairu makhluqah. Alu li'ana al-isti'adha bil makhluk syirk. Pendalilan dengan hadith bahwa itu menunjukkan kalimatullah bukan makhluk sifatnya, dan boleh berlindung, meminta perlindungan dengan menyebutnya. Nah, karena kepada makhluk tidak boleh meminta perlindungan. Ar-rabi'ah fadilatu hadha du'a ma'akhtisarihi, keutamaan doa ini. Padahal ringkas sekali faedahnya. Kamu tetap terjaga selama kamu di tempat itu. Tidak akan ada kejelekan, kejahatan apapun yang akan menimpa kamu. Fadlu nazim hanya dengan wirid yang sangat ringkas. A'udhu bi kalimatillahi tamat min syarri ma khalaq. Secara umum di tempat manapun kamu singgah. Al-khamisah anna qawna syai'i yahsulu bihi manfaatun dunyawiyyatun min kaffi syarrin au jalbi naf'in la yadullu ala annahu laysa minasyirki. Dan ini penting dari ketajaman istidlal muallif. Sesuatu yang karenanya kamu mendapat manfaat duniawi, baik itu bentuknya kamu terlindung dari satu kejelekan atau ada kebaikan yang kamu peroleh, betul-betul kamu peroleh, nyata, itu semua tidak menunjukkan kalau selamat dari syirik. Artinya jangan mudah tertipu berarti betul-betul bebas dari syirik hanya karena ada manfaatnya untuk saya. Saya sembuh. Ya betul sembuh, dicek di dokter sembuh memang. Hilang sama sekali penyakitnya. Tapi dengan cara syirik, entah itu ke dukun, suruh menyembelih sesuatu selain Allah atau apa. Atau dia mendapat manfaat. Dia dapat keuntungan-keuntungan tertentu. Terbukti saya dapat keuntungan. Oh, semula saya begini, sekarang begini. Ini kan kemajuan, kebaikan. Belum tentu berarti itu bebas sama sekali dari syirik. Terbukti orang yang meminta perlindungan kepada para jin ini syirik. Padahal kan dia dapat manfaat, terlindungi, betul terlindungi, enggak diganggu. Karena mereka bisa ganggu kenyataannya. Gangguan fisik maupun gangguan mental, kejiwaan. Nas'alullah al-afiyah. Nyata. Ikhwanah yang di Ngawi, tempatnya Ustadz Rifai, di Ma'had Banatnya yang pertama dulu, ya begitu, rumah itu pangker sekali dan marah mereka ketika dipakai karena untuk tahfidz tiap hari dibaca Quran, ngamuk. Rumah itu lama enggak dihuni oleh orangnya. Rumah tua, rumah Jawa. Rumah apa? Rumah joglo itu dari jati yang lama. Nah. Walhasil dijaga oleh waktu ketika mulai ada gangguan ini itu. Nah. Ini pintu, kamu tahu pintu kayu yang besar itu digobrak-gobrak kayak ada perampok di luar. Dibuka lihat enggak ada orang. Tengah malam. Ini ganggu, memang gangguan betulan. Angin enggak mungkin bisa sekencang itu. Dan juga enggak ada angin, ada angin kan kelihatan pohon semua goyang ini enggak. Terus pintunya kubrak kubrak kubrak. Wah, ikhwan yang satu jaga di luar berdua gitu, sampai mendekati subuh dia enggak tahan ketiduran. Misalnya di depan sini. Bangun-bangun dia sudah berada kira-kira 20 meter dipindah. Syayatin, subhanallah. Walhasil menunjukkan manfaat sesuatu yang kamu dapat. Seneng kan? Gak diganggu. Orang merasa senang. Selamat. Selamat dari kejahatan-kejahatan mereka, tidak berarti itu bebas sama sekali dari yang haram. Nah, kalau seseorang mau sujud na'udzubillah kepada orang pembesar atau penguasa dan dikasih harta yang berlimpah luah, kasih puluhan atau mungkin ratusan juta, atau kasih tanah sekian hektar, apa berarti boleh ada manfaatnya yang dia peroleh? Nah, maka orang jangan mudah tertipu hanya karena dia mendapat manfaat atau terjaga dari satu kejelekan yang dia takuti, berarti itu boleh. Tidak mesti hatta syirik, hatta kufur, hatta maksiat, bisa kamu dapati dengannya manfaat duniawi, bisa kamu dapati dengannya terlindung kamu dari kejelekan yang kamu benci. Hadis pula menunjukkan bahwa ketika syariat melarang sesuatu, syariat berikan alternatif penggantinya yang jauh lebih baik. Dan itu penting di dalam dakwah. Ketika kamu tutup, kamu larang satu permasalahan karena itu syar, jelek, haram, maka hendaknya kamu buka untuk mereka penggantinya, alternatif lain yang itu halal dan diperbolehkan oleh syariat. Adapun hanya kamu tutup, kamu katakan haram, mubes, mereka bertanya, lah saya kerja apa, bagaimana caranya yang boleh, tidak kamu berikan solusi yang mubah, akan sulit dan berat bagi mereka. Makanya misalnya dalam Quran ketika Allah katakan ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina, jangan kamu katakan ra'ina dari ra'una, bukan hanya larangan, Allah kasih bimbingan, walakin qulu undurna wa qulu undurna, katakan undurna, makna yang sama. Begitu pula ketika Rasulullah SAW melarang orang yang biasa nukar dua sok kurma jelek untuk mendapat satu sok kurma baik, kurma yang bagus, kualitas, kurma kan kualitas-kualitas, sufri, apalagi sukari, ini itu, Robi'ah, Raudhana. Ya sama kayak beras kita misalnya, ada IR64, ada Cianjur, ada beras Rojo Lele, waila apa. Harganya kan gak sama, kualitasnya beda. Tapi kemudian dua kintal ini karena jelek dan murah, kamu gantikan dengan satu kintal ini, haram, riba. Gak boleh. Rasul anjurkan, jualan dulu ini. Yang dua sok ini, dua kintal berasmu misalnya, jual. Kamu jual, kalau dapat uang, belian yang ini, selesai. Ada alternatif pengganti yang halal jika kamu menginginkan transaksi semacam itu. Walhasil, ketika syariat melarang sesuatu, syariat berikan pengganti yang lebih baik. darinya. Allah Ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, wa alhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.